cahaya layla menerangi ruang hati bersama makna mimpi kesucianmu. Kembalikan semangatku, pendamping cintaku yang lalu. Harum tubuhmu memulihkan indraku, menghidu semula diriku.